Mitra bisnis, pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung memang belum mampu memetik hasil yang signifikan. Meski dari sistem itu sebenarnya banyak harapan yang digantungkan terhadap perbaikan nasib masyarakat, namun tren pilkada belakangan ini justru menunjukkan sikap apatis masyarakat terhadap calon kepala daerah dengan munculnya kecenderungan golput. Apakah sistem ini dianggap tidak berhasil atau karena ekspektasi dan harapan masyarakat terlalu berlebih? Mitra bisnis, segera kita akan berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, munculnya jumlah pemilih golput, menurut Anda karena faktor apa, Pak? Ya, betul. Saya percaya itu banyaknya begini ya. Karena orang itu sudah betul-betul apatis melihat politik di Republik ini ya. Sejak pemilihan umum daripada yang terjadi di pertama ya. 3 tahun yang lalu, pertama kali kita lakukan. Pemilihan-pemilihan daripada anggota DPRD, pemilihan bupati, gubernur, wali kota ya. Kalau you baca di koran, you lihat pengalaman semua ya. Akhirnya you merasa juga ratusan kali sudah mengadakan pilkada kita dan lain-lain. Yang hasilnya untuk rakyat kecil apa? Ya kan? Lama-lama kan orang pikir siapapun yang jadi, nggak ada gunanya juga. Jadi lebih baik daripada capek-capek mereka nggak milih aja begitu. Kalau begitu apa konsekuensinya, Pak? Ini tidak baik buat bangsa kita ya. Komitmen karena demokrasi itu you yang menentukan masa depan you sendiri ya. Sebenarnya nggak boleh. Tapi ini sebenarnya sudah perasaan-perasaan yang sudah begitu fed up-nya ya. Sudah begitu capeknya orang melihat politik di Republik ini. Ngomong doang tapi nggak ada pelaksanaannya yang betul ya. Janji doang tapi nggak pernah dikerjakan dengan baik. Maka itu orang tuh jadi lebih banyak apatis sekarang ini nak mau memilih itu karena itu. Bukan karena lain-lain ya, dia suka, nggak suka. Tapi tak boleh ya, tapi kita harus berjuang terus untuk bisa menggerakkan supaya rakyat itu tetap memilih. Salah pilih pun kita nanti kita mati sendiri gitu loh 5 tahun lagi. Jadi saya pikir kita harus menentukan nasib kita sendiri. Tapi orang tua apatis saya bisa mengertilah bahwa banyak yang golput, capek dia lihat tak juga ada perubahan cuma. Dan apapun janji aja doang di apa yang terjadi di pemerintah, di DPR, di daerah-daerah, di segala itu kan bikin orang tambah apatis gitu jadi golput gitu. Kalaupun kita memilih itu kita menentukan 5 tahun ke depan ini kita mau lebih baik atau lebih jelek begitu. Jadi apapun saya pikir kita harus pilih lah, kita harus ikut terjun untuk ikut memilih menentukan masa depan kita sendiri menurut saya. Baik Pak Sofyan, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.